meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. jadilah kenangan, jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat.

like this.